maka salah satu penyebab kesesatan dalam akidah adalah masuknya ilmu filsafat ke dalam Islam di akhir abad kedua, awal abad ketiga, di zaman Khalifah Al-Ma'mun, di mana kitab-kitab Socrates, Aristoteles, Plato diterjemahkan ke dalam bahasa Arab secara besar-besaran. Ini petaka pertama, awal mula petaka di dalam Islam dalam masalah akidah. Kenapa? Kitab-kitab orang kafir masuk ke dalam bahasa Arab dan mengatasnamakan agama. Kalau mengatasnamakan ilmu pengetahuan, teknologi, enggak masalah. Bagaimana hari ini kitab-kitab Jepang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan seterusnya, enggak masalah. Karena tidak mengatasnamakan agama. Yang ini mengatasnamakan agama. Mengatasnamakan agama dan menganggap bahwa itu bagian dari Islam. Lalu jadilah seperti itu. Mereka berpikir tentang Tuhan, mereka berpikir tentang Allah dengan logika mereka, akal mereka. Maka keluarlah ucapan para tokoh Islam yang terpengaruh oleh faham filsafat ini, bahwa Allah tidak bersemayam di mana-mana. Allah tidak butuh apa-apa. Ucapan ini sampai di sini benar ya. Allahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh apa-apa. Tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh pakaian. Sampai di sini betul. Ya, karena berdasarkan dalil Allahu ghaniyyun 'anil 'alamin, Allah ini tidak butuh dengan apapun yang ada di alam ini. Allah tidak butuh. Lalu dilanjutkan, termasuk Allah tidak butuh tempat tinggal. Ya. Ucapan ini juga tidak 100% salah, bahwa Allah memang tidak butuh tempat tinggal. Ya. Tetapi kalau dengan kalimat ini untuk menolak 7 ayat dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman itu bersemayam di atas arsy, batillah akhirnya. Ya, dengan logika pikir mereka, lalu mereka ingin menolak ayat-ayat Al-Qur'an, 7 ayat dan puluhan sabda Nabi yang menyatakan bahwa Allah bersemayam di arsy. Arsy Allah di atas kursi, kursi Allah di atas langit ketujuh, langit ketujuh di atas langit keenam, 5, 4, 3, 2, 1. Maka yang terbawah itulah kursi. Yang teratas itulah Allah. Maka Allah diberi nama Al-Dhahir. Apa makna Al-Dhahir menurut para imam? Laita fawqahu ahad. Tidak ada satupun yang berada di atasnya. Itu makna dari Al-Dhahir. Tidak ada satupun yang berada di atas Allah. Jadi di atas Allah itu tidak ada bintang, tidak ada planet, tidak ada asap, tidak ada oksigen, tidak ada ini, tidak ada, tidak ada satu satupun. Segala sesuatu adalah ciptaan Allah, dan segala yang diciptakan oleh Allah berada di bawah Allah. Ini secara tempat, secara posisi. Bagaimana ucapan orang-orang filsafat yang akhirnya ditirukan oleh kaum muslimin, Allahu fi kulli makan, Allah berada di segala tempat, Allah ada di mana-mana. Hari ini hampir seluruh kaum muslimin yang tidak belajar salaf sunnah, mereka mengatakan bahwa Allah berada di mana-mana. Di mana-mana ada Allah, Allah ada di mana-mana. Ucapan ini tidak pernah keluar dari lisan Nabi. Ucapan ini tidak pernah diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Mereka semua mengucapkan persis seperti yang Allah ucapkan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di